jenis tersebut tak sahih muda, maka tidak sah berkorban dengan muda. Seandainya ada orang berkorban dengan seekor ayam, maka juga tidak sah, karena ayam bukanlah termasuk jenis yang disyariatkan berkorban dengannya. Jika ada orang yang berdalil, bukankah Nabi mengatakan siapa yang pergi untuk pergi sholat Jumat di waktu yang keempat, maka seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Maka jawaban kami ini adalah kurban dalam bentuk sedekah, bukan kurban dalam bentuk nusuk menyembelih hewan. Sebagaimana seandainya ada orang yang bersedekah lahman daging seberat seekor ayam, ayam yang ditimbang 2 kilo dan belikan kambing 2 kilo, kalau itu dinusukin, maka ini juga tidak termasuk nusuk, termasuk ibadah dengan menyembelih hewan. Jadi Kau lihat ibadah, wabah kawan-kawan nama. Ibar kau niha ibilan wakokohan wakonaman, sedangkan dengan menimbang bahasanya api kau itu atau nusuk itu adalah ibilan wakokohan, bisa dengan onta, bisa dengan sapi, bisa dengan kambing. Takununau aminan nusuki, maka api kau adalah bagian dari nusuk yang mengelola ismul jinsi yang bisa dicakup oleh jenis nusuk. Ini dalil nama yang membolehkan afiqah dengan unta. Bahasanya afiqah itu adalah bagian dari nusuk, bagian dari ibadah dengan bentuk menyembelih hewan. Itu adalah bagian dari nusuk. Nau'an minan nusuki yasmuluha ismul jinsi. Sedangkan dalam nusuk secara umum, unta itu bisa digunakan untuk ibadah. Untuk nusuk secara umum, adalah apa yang jadi pendapat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. dan dalam kuantitas. Summa kemudian izada wa naqasa, jika seorang itu beribadah dan menambahi bilangan atau mengurangi bilangan, maka dirinci. Ingkar layan fasil yang pertama, jika bilangan tersebut tambahan bilangan tambahan tersebut tidak bisa dipisah dari bilangan yang asli, tolak. Maka keseluruhan ibadah batal. Yang kedua, jika bilangan tambahan tersebut bisa terpisahkan dari bilangan yang asli, maka ibadah tidak batal, tetapi bilangan tambahannya terlarang. Contoh mala yang fasil, contoh yang tidak bisa terpisah antara bilangan tambahan dengan bilangan asli. Seandainya ada seorang sholat zuhur 5 rakaat, maka kita katakan sholatnya tidak sah jika sengaja. Perhatikan, tidak sah jika sengaja. Artinya jika tidak sengaja maka sah. Contoh tidak sengaja adalah lupa. Dan cuma orang lupa itu tidak sengaja. Orang lupa, dikira ini rokaat keempat, padahal ada rokaat yang kelima. Saka sholat sah. Karena lupa maka ada kewajiban sujud sahwi. Lianna sholat syar'ah, karena dia menjadi syariat fil qadri, dalam kadar dan bilangan. Seandainya ada orang rukuk dua kali dalam sholat zuhur, kita katakan tidak sah. Lianna sholat syar'ah, karena rukuk ini menjadi syariat dalam bilangan. Seandainya sujud cuma sekali saja, padahal harusnya dua kali, kita katakan tidak sah. Karena orang itu telah menjadi syariat dalam kadar. Demikian juga seandainya orang sholat zuhur tiga rakaat, maka juga tidak sah, karena ini menjadi syariat dalam kadar. Yang kedua adalah contoh yang bilangan tambahannya itu bisa terpisah dari bilangan asli. Seandainya orang itu mengucapkan tasbih setelah selesai sholat fardu sebanyak 40 kali, hasilnya kan cukup 33 ditambahin 7. Kemudian memuji Allah 40 kali dan tasbih 40 kali, namun kita harapkan bilangan zikir semacam ini tidaklah dilakukan menjadi sunnah. Dan jika seorang itu bermaksud untuk ibadah di hadir adat dengan bilangan ini, fahum muqtadi'un, maka dia melakukan bid'ah. Yang dimaksud dengan muqtadi' di sini adalah bid'ah sebagai sifat. Artinya ada pada dirinya bid'ah. Bukan berarti kita sebut orang tersebut muqtadi'. Lalu gimana ganjarannya kalau ada orang yang setelah selesai sholat waktu subhanallah 40 kali, ganjarannya gimana? Mawa pokok al-adab al-masyru' adapun yang mencocoki bilangan yang disyariatkan yaitu 33 kali, fa'inna yusabu alaihi, maka ada ganjarannya. Walayak tulki al-salat tasbih dan tasbihnya tidaklah batal, karena yumkinu infisal bahari, karena mungkin untuk memisahkan antara bilangan tambahan yang sahih dari bilangan yang aslinya. Apa dimaksud bisa terpisah bilangan tambahan dengan bilangan aslinya? Ya, artinya kita tidak mengatakan syarat diterimanya, syarat sah tasbih yang pertama adalah sahnya tasbih yang kedua ila akhir wa akhidatul minggu sampai tasbih yang terakhir. Nah, tetapi masing-masing tasbih itu sah seandainya dibaca benar. Beda dengan sholat. Akan tapi kalau sholat kita katakan secara syarat-syarat sholat, dan yang semua syarat-syarat sholat, dia ada dalam sholat tersebut dari awal sholat ke bilangan. Aku tidak bermaksud dengan beribadah dengan bilangan 40, namun aku cuma berniat untuk melakukan tambahan kebajikan. Maka jawabannya, jika itu niatmu, maka berpahalah insyaAllah. Akan tetapi tidak diberi pahala sebagaimana pahala zikirmu koya. Tidak diberi pahala zikir subhanallah tiga-tiga dan seterusnya. Karena zikir muqayyad itu memiliki kekhususan, dan zikir muqayyad itu pahalanya lebih banyak daripada zikir mutlak. Buktinya kita katakan, hentikan bacaan Al-Qur'anmu ketika muadzin beradzan dan jawablah adzan. Karena menjawab muadzin pada waktu mendengar adzan adalah zikir muqayyad, maka ini lebih afdal daripada sekedar membaca Al-Quran yang merupakan zikir mutlak. Maka jika salah yang tertakdir 40 dan seterusnya, saya tidak bermaksud beribadah dengan bilangan tersebut. Ya, bilangannya tidak dimaksudkan. Oh ya, berarti dianggap melakukan zikir mutlak setelah selesai sholat. Nilainya itu. Ya, Wahyu. Yeah. kakinya. Maka dianggap membasuh kaki tidak ada. Ada orang membasuh kaki habis itu membasuh muka, maka kaki dianggap tidak ada. Dihitung baru muka. Sehingga hitungannya dari muka. Sehingga mukanya muka dan tangan dan kepala, nah, dia harus basuh kaki. Karena basuh kaki yang pertama tidak sah. Contoh yang ketiga, seandainya orang itu tawaf memulai Ka'bah namun menjadikan Ka'bah di sebelah kanannya, padahal dia menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya, maka tawaf tidak sah. Contoh yang lain, seandainya orang rukuk dua kali dalam satu rakaat, maka dia telah menyisi syariat dalam tata cara bi'tibari salat tiqabul dengan pertimbangan bahasanya salat itu kakulin bagikan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan menyelisi syariat dalam kadar bi'tibar hukum kalau kita cuma melihat hukumnya saja. Ada satu rakaat rukuk dua kali salat wajib, maka kalau dilihat dari rukuknya maka ini menyelisi syariat dalam kadar. Namun kalau dilihat satu kesatuan salat, maka ini menyelisi syariat dalam tata cara. Thank you. inna wa rasatahu fa inna wa rasatahu wa in akhrajuna anhu la tabra'u bi dzalika dimatuhu di annahu ta'ammudun ta'ammada ayatuka hadzarukna min akal islami wa la yanfa'u qada'u ahlihi anhu. Nah, Lafuridu anna rajula indahu hisabatun kathiratun wa akhrajata min ajli an yuradi'a hisabahu fa huna naqulu innahu yujzi'u bi anna lahu subhatan wa shay'an min al-udri. Rajulun awtara qabla salati isya'i hal yujzi'uhu al-jawabu la bi annahu sallama qabla an yuqatala bihi liqouli sallati isti'alu akhir salatikum bi layli bitar wa inna wa in aqara witra ila ma ba'da tulu'il fajri bi ghairi udri fa innahu la yujzi'uhu ayda li annahu akhraja ibadata al-waqtiya al-muqaddari salatan. Dari ibadah, syarat yang kelima menjaga syariat dalam waktu pelaksanaan. Fa'in ada dia, maka jika seorang melaksanakan ibadah tidak pada waktu yang telah ditentukan, maka dirinci. Yang pertama, jika dia melakukan ibadah sebelum waktu tiba, maka ibadahnya tidak sah dengan sepakat ulama. Alasannya, karena sebab wajibnya ibadah belum ada. Yang kedua, jika ibadah dilaksanakan ba'dahu setelah waktunya selesai, maka dirinci. Yang pertama, li'udhrin, jika itu karena udhur, maka ibadahnya sah. Yang kedua, min mayyudha, jika itu tersebut adalah ibadah yang bisa dipadha. Yang kedua, jika setelah waktu selesai dan bukan karena udhur, maka tidak sah menurut pendapat yang paling kuat. Ini pendapat Ibnu Hajar dan juga pendapat Ibnu Taimiyah. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan sah tetapi dosa. Jadi pendapat jumhur fuqaha. Contohnya, ada seorang yang sholat duhur sebelum matahari geser ke barat dengan keyakinan bahwasanya matahari telah bergeser. Tumma tabayyana kemudian jelaslah baginya kalau matahari belum bergeser maka sholat duhur tidak sah. Akan tapi cuma sah sebagai sholat sunnah. Karena jika seorang itu berniat mengerjakan sholat fardu, maka dia berniat, maka dia memiliki dua niat. Yang pertama adalah niat sholat dan yang kedua adalah niat duhur. Maka sah niat sholatnya. Karena sholat itu sah di semua waktu, namun tidak sah niat duhurnya. Karena apabila diberi waktunya sebelum waktunya tiba. Jika orang sholat duhur setelah berakhirnya waktu duhur, akan tetapi karena udhur semacam ketiduran atau kelupaan atau semacam itu, maka sholat sah. Karena sabda Nabi SAW, barang siapa ketiduran dan sholat atau kelupaan, maka adalah yang mengerjakannya jika dia telah ingat sholat. Artinya, walau ba'da waqti, meskipun setelah waktu berakhir. Baikkan dari ghairi udhrin, jika orang itu sholat duhur setelah waktu duhur berakhir tanpa udhur, misal dia bersengaja untuk sholat duhur setelah waktunya berakhir dengan pertimbangan dia punya indoki sosialis karena dia punya jam pelajaran, dia kuliah dan jam pelajarannya berakhir setelah waktu duhur berakhir, atau dia punya kerjaan yang tidak selesai kecuali setelah waktu duhur berakhir. Sama masa dia nikah, dia tidak akan sholat kecuali setelah waktu duhur berakhir. Maka sholatnya tidak sah meskipun dia telah sholat banyak 1000 kali. Demikian menurut pendapat yang kuat. Maka pendapat Ibnu Taimiyah. Walaupun saya ada pun pendapat kedua dalam masalah ini, ini pendapat jumhurul fuqaha. Jumhurul fuqaha mengatakan sholat duhur setelah waktunya berakhir dosa. Akan ada pendapat yang benar setelah tersebut tidak sah dan tidak diterima, dan orang tersebut ditetapkan dianggap muhilan membuat kesalahan dalam salah satu rukun sholat. Contoh hal tersebut adalah orang yang meninggalkan sholat zuhur atau sholat karena marah. Sholat zuhur karena marah, maka sholat zuhur tersebut tidak diterima darinya seandainya dia mengerjakannya setelah waktu zuhur berakhir. Karena marah itu adalah sengaja, ya, bila fakir tanpa perlu dibedakan. Ini adalah satu permasalahan yang muskilah, membingungkan banyak orang. Banyak orang beranggapan bahasanya malah itu beda dengan sengaja. Seandainya kita katakan bahasanya setelah zuhurnya, setelah waktu zuhur akhir itu diterima, secara orang, maka orang ini akan tambah berani di hari yang kedua untuk meninggalkannya. Jika kita katakan setelah zuhur setelah waktunya berakhir tidak diterima, Allah menolaknya, maka di hari yang kedua dia akan merasa tertakut dan mengerjakan sholat. Dalam zakat, seandainya orang yang bayar zakat sebelum dia memiliki nisab, nisabnya misalnya 15 juta, dia punya 10 juta. Kalau seandainya saya sampai nisab 15 juta, maka saya punya kewajiban zakat sekian. Lalu dia bayar zakat dengan bilangan tersebut. Tidak sah. Fa'ina zakat, maka zakat la tusisi'uhu, tidaklah sah baginya. Karena dia membayar zakat sebelum dia, sebelum waktu dia dihok, diperintahkan membayar zakat. Nah, seandainya orang menunda pembayaran zakat dari waktu wajibnya tanpa uzur, contohnya zakat itu jatuh temponya, zakatnya itu jatuh tempo pada bulan Muharram, lalu dia tunda pembayarannya ancaman Muharram, setelah bulan Muharram, tak kira dia menunda, lain tapi tidak ada uzur baginya. Sahkan zakatnya apakah tidak? Ya, kalau berdasarkan hitungan haul, berdasarkan hitungan haul, dia wajib bayar zakat pada bulan Muharram. Di situ jatuh tempo, di situ genap setahunnya. Lalu dia tunda sebulan, setelah Muharram selesai, lalu dia bayar. Maka ulama khilaf. Fahada fihada tidak sesuai dengan ulama, tidak tidak antara ulama. Faminum, maka ada ulama yang mengatakan sah karena dia telah menunaikan hak orang miskin. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sah bagi zakat karena dia telah menunaikan dari waktu dia diperintahkan untuk bayar zakat. Lebih-lebih jika sampai dia mati. Maka ahli waris meskipun mengeluarkan zakat dari ayahnya misalnya, dan tetap bisa dikasih madu, maka tanggung jawab si ayah belumlah bisa. Karena itu wajibkan bayar zakat itu si ayah sebagai pemilik harta, bukan anak. Ini anak karena dia telah sengaja meninggalkan salah satu rukun Islam ini, yaitu bayar zakat. Dan qadha yang dilakukan oleh keluarganya tentunya tidaklah manfaat. Nah, memang seandainya diandaikan bahwa seorang itu punya ijazah kathirah, rekening banyak, di semua bank dia punya. Kalau di masing-masing bank belum sampai nisab, maka dia sudah membayar zakat dalam rangka ayyuhadzih hisabahu. Dia mengaudit dulu rekening-rekeningnya. Dia audit dulu. Oh, ini di sini ada sekian juta. Di bank B sekian juta. Sekian C sekian juta. Ini perlu audit. sampai nisab apa enggak harus ditotal. Maka di sini kita katakan ya penundaan di sini karena wudu sehingga sah. Lianamu lahu syubhat, lianna lahu syubhat, karena dia punya dalil dan punya sedikit wudu, sedikit tanda. Ada seorang pemwitir sebelum sholat isya, apakah sah? Jawabannya tidak sah, karena dia telah melaksanakan sholat witir sebelum dia diperintahkan ke sholat witir. Karena sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi jangan sholat malam yang terakhir adalah sholat witir. Tapi kayaknya pendalilan ini sebenarnya kurang pas kalau bawakan hadis ini di sini. Menurutnya bawakan hadis bahasanya waktu sholat witir adalah sejak selesai sholat isya sampai sebelum subuh. Seandainya seorang itu menunda witir sampai terbit fajar bukan karena udzur, maka tidak sah, karena dia telah melakukan ibadah dari waktunya yang telah ditetapkan secara syariat. Nah, jika karena dia punya kebiasaan witir karena ketiduran, bangun-bangun dan koma langsung berwitir, dan witirnya dilakukan setelah terbit fajar setelah subuh, maka ini sah dan boleh. Di dalam Masjidil Haram. meskipun kenapa daikon ada kesempitan, meskipun ramai di masjid, maka kalau mau tawaf supaya sah ya tetap harus di masjid, bukan alasan kemudian melilingi masjid dan tidak melilingi Ka'bah. Namanya melilingi masjid bukan melilingi Ka'bah. Walau sudah seandainya diandaikan bahasanya sekeliling masjid itu terdapat halaman yang mungkin seorang untuk tawaf di halaman tersebut, maka tawaf di halaman masjid sehingga muteri masjid itu tidak sah. Itu adalah di luar Masjidil Haram, maka berarti menyelisih syariat dalam masalah tempat pelaksanaan ibadah. Demikian juga seandainya ada seorang yang melaksanakan ibadah haji namun hajinya di Medina sebagai ganti dari Mekah, maka hajinya tidak sah karena dia telah menyelisih tempat ibadah yang ditentukan oleh syariat sehingga tidak sah. Kelasa kesimpulannya, ibadah itu terlarang kecuali jika diizinkan oleh syariat. Dan berdasarkan hal ini, maka haruslah ibadah itu menjaga syariat. Pemaksunan pihak min kibali syar'i, dan mendapatkan izin ibadah tersebut mendapatkan izin dari syariat dalam 6 perkara yang telah disebutkan. Fa'intola fa'il, jika ada orang yang mengatakan bahasanya dua kaidah ini muskil bagi muskil, membingungkan disebabkan perkataan sebagian ulama semacam sesak di nazam beliau yang mengatakan hukum asal dalam hubungan seksual yakni nisa'a, yaitu hubungan dengan perempuan adalah haram. Demikian juga perkataan sebagian ulama bagaimana sesak di yang mengatakan hukum asal daging itu haram di Mekah. Kulna kami katakan hadza la la yaridu ala al-qa'idah. Dua perkataan ini, dua kalimat ini tidaklah bisa membantah kaidah yang baru saja kita sampaikan. Hukum asal suatu adalah halal dan hukum asal haram, ibadah adalah haram. Para ulama rahimahumullah mereka tidak menginginkan dengan dua kalimat di atas untuk menyelisih kaidah yang telah kita sebutkan, dua kaidah yang telah kita sebutkan. Akan tapi maksud mereka bahasanya pada asalnya untuk afdal hubungan seksual, untuk halal hubungan seksual ada beberapa syarat, dan kita tidak bisa menilai halalnya hubungan seksual kecuali setelah kita mengetahui syaratnya terpenuhi atau tidak. Maka jika kita ragu-ragu misalnya tentang akad nikah apakah sah atau belum, maka asalnya adalah belum sempurna atau belum atau tidak sah sehingga hubungannya tidak halal. Akan tapi misalnya kita ragu-ragu hal hadil ma'atul, apakah perempuan ini ada di antara perempuan yang halal bagi si laki-laki untuk mengambil atau memperistrinya, ataukah termasuk perempuan yang tidak halal diperistri? Maka jika ragu-ragu ini halal diperistri ataukah tidak, maka hukum asalnya halal. Karena Allah setelah menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, Allah katakan dan dihalalkan untuk kalian wanita-wanita yang lain. Maka ini menunjukkan bahasa hukum asal perempuan boleh dinikahi atau tidak adalah boleh dinikahi. Contoh yang lain, misalnya kita ragu-ragu tentang jumlah susuan, dan ada seorang laki-laki yang berminat untuk menikahi perempuan yang pernah disusui oleh ibunya, namun dengan persusuan, jumlah persusuan yang tidak diketahui jumlahnya, sudah 5 kali ataukah belum, maka kita katakan boleh bagi laki-laki ini untuk menikahi si perempuan karena hukum asalnya adalah halal. Demikian juga perkataan para fuqaha tentang masalah daging, batalnya hukum asal daging adalah haram. Nah, kalau kita katakan hal ini berlaku idza syakakna, jika kita ragu-ragu tentang syarat kehalalan daging sudah terpenuhi atau belum. Contohnya, kita menemukan ada daging unta, sapi atau kambing dan kita ragu-ragu apakah disembelih dengan cara yang islami ataukah tidak, maka hukum asalnya haram. Sehingga kita mengetahui syarat-syarat halal semuanya sudah terpenuhi. Namun jika kita jumpai seekor hewan dan kita tidak tahu apakah hewan ini halal ataukah haram, maka hukum asal hewan adalah halal. Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan di atas, maka pengecualian yang disampaikan oleh sebagian ulama tentang masalah hubungan seksual dan daging, fihi nazar fil waqi, secara realita tidak tepat. Karena apa yang mereka kecualikan, yang dimaksudkan adalah syarat kehalalan belum dijumpai. Dan ini yaitu hukum asal segala sesuatu yang syarat halalnya belum lengkap itu haram. Maka kaidah ini mencakup segala sesuatu sampai-sampai jual beli. Dan belum diketahui syaratnya jual beli terpenuhi atau tidak, maka hukum asalnya ya tidak bisa kita katakan jual beli telah halal dan sah. Al-asr fil a'yan tahrim, maka hukum asalnya adalah barang milik orang itu haram. Sampai aku mengetahui bahwasanya aku memiliki barang ini, misalnya dengan jual beli atau sewa atau yang lainnya. Maka realitanya maksud dari pengecualian adalah kaidah bahwasanya sesuatu itu sah kalau semua syaratnya rukunnya terpenuhi. Maka kita baru mengatakan sesuatu itu sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Maka jika demikian tidak hanya berlaku masalah hubungan seksual, bukan berlaku dalam masalah daging, namun berlaku dalam semua masalah. Apakah syarat daya sah? Kita katakan ya, jika syarat dan rukun terpenuhi sah, jika tidak ya maka tidak sah. Seterusnya, apakah puasa saya sah? Jadi tanya demikian ya. Jika syarat dan rukun terpenuhi maka sah, jika tidak maka tidak. Lakin liwoklah, akan tapi dalam diketahui bahasanya semua perbuatan yang muncul dari min ahlihi, orang yang berhak melakukan perbuatan, maka pada asalnya adalah as-salamatu, adalah bebas dari masalah, sehingga terdapat dalil yang melarangnya. Ini kaidah penting berkaitan dengan masalah daging ya, terutama anakul afilin secara min ahli fal asubi as-salam. Kaidah ini juga dijelaskan pada banyak lebar oleh jemimin di Saramum ketika membahas tentang masalah sembelih. Maka jika datang kepada kita ada impor daging sembelihan dari negeri kaum muslimin, maka kita tidak perlu mengadakan penelitian investigasi apakah daging ini memang dimiliki oleh si penyembelih ataukah tidak dimiliki, apakah ini curian. Dan tidak perlu kita lihat apakah si penyembelih itu sholat atau tidak sholat. Demikian pula seandainya datang daging dari negeri Nasrani, maka kita tidak tanya bagaimanakah cara mereka menyembelih, apakah mereka menyembelih dengan cara yang Islam atau tidak, selama perbuatan ini berasal dari orang yang berhak melakukan perbuatan. Dan yang berhak melakukan perbuatan dalam masalah sembelih menyembelih adalah muslim atau ahli kita. Demikian pula seandainya ada orang yang menjual satu barang kepadamu, maka tidaklah disarankan supaya engkau mengetahui bahwa barang itu miliknya atau tidak, karena asalnya barang tersebut tentu miliknya. Falhasil, maka kesimpulannya kaidah ini hukum asal benda, asya itu adalah halal dan hukum asal ibadah adalah haram. Kaidah ini la yanidu alaiha syai'un, tidaklah terbantahkan dengan sesuatu apa. Masalah, sebagian orang mengatakan sesungguhnya ayam al-mastawrat yang diimpor minal kharij dari luar negeri itu disembelih dengan cara disetrum atau dengan cara yang lainnya, misal dimasukkan dalam air mendidih. Maka apa hukum memakan daging impor semacam ini? Ketika daging impor ini berasal dari negeri Nasrani, misalnya Amerika. Jawabannya, kita tidak mengetahui bahwasanya daging ayam yang ada dalam kotak ini yujra alaihi hadha syai', diperlakukan padanya hal ini, yaitu disetrum. Walau dan pada asalnya apa yang datang, apa yang masuk ke negeri Arab Saudi, muktabaran telah diuji dan telah diketahui. Dan hai akibat ulama, 2 tahun yang lewat telah bertanya kepada Menteri Perdagangan, Wa Unas dan Mas'uli dan para penanggung jawab tentang masalah ini, tentang impor daging. Mereka mengatakan segala sesuatu tidak mungkin istirahat diimpor ke Saudi kecuali setelah itilah alihi, setelah diperiksa. Maka asalnya jika daging itu berasal dari negeri Nasrani atau negeri Muslim, maka Nasrani dan Muslim adalah orang yang berhak untuk menyembelih. Dan kaidah mengatakan kula fi'lin sadara min ahlihi fal aslu fi salam. Maka tidak perlu hulu bertanya ini gimana, ini gimana, sampai terdapat fakta kalau itu terjadi pelanggaran. Maka hukum asal daging yang ada di pasar kaum muslimin adalah halal. Hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat fakta di tempat penyembelihan A ini tidak halal. Demikian juga hukum asal warung di negeri kaum muslimin, yaitu di masyarakat yang mayoritasnya adalah orang Islam, hukum asalnya adalah halal. Kecuali sampai diketahui di warung itu pakai minyak babi, itu fakta, ini baru haram. Kenapa? Karena kula fi'lin saudara min ahlihi fal aslu fi salam. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.